Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullah jami'a. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian rutin kita dari sifat salat karya fadilatul syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin kita masih membahas dari sifat sujud, yaitu al-hay'ah al-fi'liyah, berupa gerakan di antara gerakan-gerakan dalam sujud, yang secara global telah kita ambil hadis Ibn Abbas indal Bukhari, perintah untuk kita bersujud di atas 7 bagian. Sebagaimana Rasul mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Dan telah kita sebutkan kemudian pula bagaimana posisi tangan, demikian dahi hendaknya ditempel beserta dengan hidung pada alas ataupun tempat sujud kita. Kemudian posisi kedua tangan, al-muallif rahimahullah merajihkan 2 pilihan, imma baina kafaihi, apakah yaitu sujud wajahnya di antara kedua tangan sehingga kedua tangan qarib min udhunain, dekat dengan kedua telinga, searah dan sejajar dengan dahi maupun hidung. Ini posisi yang pertama. Dan yang kedua adalah tangan sejajar dengan bahu. Tangan atau telapak tangan ketika sujud sejajar dengan bahu. Dan riwayat yang pertama asah wa aqwa, lebih kuat. Kemudian telah kita sebutkan bahwasanya seorang ketika meletakkan tangannya ketika sujud, yang diletakkan adalah kaffaihi, kedua telapak tangannya. Dan al-yad, yang namanya tangan, ketika disebutkan dalam dalil-dalil syariat agama kita, apakah dalam ayat ataukah dalam hadis mutlak begitu saja, maka yang dimaksud al-yad, tangan, adalah kedua telapak tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri lelaki maupun wanita, maka potonglah tangan keduanya, oleh pihak yang berwenang tentunya. Ini dalam ayat, dan yang dimaksud bukan tangan sampai ke siku atau tangan sampai ke bahu, namun aydiyahuma, tangan keduanya, yang dimaksud ay kaffaihima, kedua telapak tangannya. Begitu pula dalil-dalil yang lain yang menyebutkan al-yad, kecuali apabila lafaz al-yad itu disandarkan, dikaitkan dengan anggota badian yang lain. Misalnya tangan sampai ke siku, berarti sampai ke siku. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum, ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah dan tangan-tangan kalian hingga ke siku. Di sini disebutkan aydiyakum, tangan-tangan kalian, ila mirfaqain, sampai ke siku, menunjukkan bukan hanya telapak tangan. Begitu pula ketika disebutkan dalil-dalil di sini, Rasulullah SAW ketika sujud, maka beliau meletakkan tangannya yang dimaksud telapak tangannya. Dan lebih jelas lagi telah kita ambil kemarin hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka." Apabila engkau sujud, maka letakkanlah dua telapak tanganmu. Jelas Rasulullah SAW dalam hadis Al-Barra ibn Azib ini mengatakan apa yang diletakkan, kaffayka, kedua telapak tanganmu. Warfa, dan angkatlah, mirfaqaika, kedua sikumu. Maka dalam sujud yang diletakkan hanya kedua telapak tangan. Begitu pula yaitu dalam sebuah lafaz ketika Rasul menjelaskan ketujuh bagian sujud, beliau menyebutkan salah satu lafaz kaffaini sebagai ganti dari yadaini. Maka yang diletakkan adalah telapak tangan. Bahkan sampai pada tingkat haram dan dilarang seorang ketika sujud meletakkan tangannya beserta dengan sikunya, namun cukup baginya meletakkan bagian perut telapak tangannya saja. Adapun meletakkan sampai sikunya, maka ini dilarang, dan datang dalam beberapa lafaz itu menyerupai imbisat atau iftirashil kalb, seperti yaitu anjing yang meletakkan kakinya depan diletakkan di bawah. Dan atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat kucing atau anjing itu tangannya depan persis seperti kita ketika nekuk seperti ini. Berbeda dengan unta atau kambing atau sapi, binatang kurban, maka kakinya yang depan, justru kebalikannya. Tapi padapun kucing, anjing yang dilarang, ini tangannya depan mirip seperti kita, mirip yakni posisinya seperti kita, dan kita dilarang menyerupainya ketika sedang ibadah, terkhusus di sini yakni salat dalam posisi sujud. Kemudian telah kita sebutkan pula kemarin, di antara sunnahnya adalah seorang menegakkan, selain mengangkat yaitu sikunya, juga dia menjauhkan kedua lengannya, yujafi adudaihi anjanbaihi, dia menjauhkan kedua lengannya dari pinggangnya. Illa idza kana fi shaff, kecuali jika dia sedang dalam shaff salat, agar tidak mengganggu yang ada di sampingnya. Dan perkara sunnah tidak di ketip, tidak dilakukan apabila itu menyakiti, apabila dengan konsekuensi melakukan perkara yang haram. Seperti di sini ya, sujud maupun ruku sunnahnya adalah tangan itu dibuka ke kanan dan ke kiri. Ini ketika sujud. Sampai kemarin kita sebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhainah, sering disebut demikian, namun aslinya panjang Abdullah bin Malik bin Buhainah, menyebutkan idza shalla farraja baina yadayhi, menceritakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau membuka di antara kedua tangan beliau, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ya, ini karena beliau mengenakan pakaian rida seperti pakaian orang berhaji. Maka ketika sujud dan dibuka tanpa berjahit, bagian bawahnya terlihat ketika sujud. Bahkan disebutkan dalam hadis Maimunah riwayat Muslim, seandainya ada seekor anak kambing mau lewat di bawah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, lamarrat, tentulah akan bisa lewat anak kambing tersebut. Ya, menunjukkan bahwasanya dibuka tangan beliau. Dan perkara di antara yang disebutkan kemarin yang terakhir adalah hadis riwayat Nasa'i dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, poin yang ketujuh paling akhir, idza ahwa ilal ardi sajidan jafa adudaihi an ibtaihi. Nabi alaihi salatu wasalam apabila turun ke bumi, yakni menyungkur bersujud di atas tanah, maka beliau membuka, menjauhkan lengan kanan dan kiri beliau dari ketiaknya, tidak beliau rapatkan dengan ketiaknya. Dan ini sekali lagi posisi sebagai imam ataupun orang munfarid yang sholat sendirian, dikecualikan seorang yang sholat dalam shaf sebagai makmum. Maka ini di antara sudutnya. Kemudian disebutkan wa fataha asabi'a rijlaihi, dan beliau membuka fataha, yang sebagian ada tulisan kha fataha di situ salah cetak, dan yang benar fataha membuka, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Nasa'i dalam sunannya dan diberi judul bab fathu asabi'i rijlaini fi sujud, bab membuka yaitu jari jemari kedua kaki ketika sujud. Dan yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam sebagian syarah, yakni talyinuha, yakni talyinuha, yaitu melunakkannya. Kalau kaki itu biasanya kaku, lurus ya, maka itu ditekuk, dilemaskan dan ditekan. Litantamiya wa tattajiha atrafu asabi'iha ilal qiblah, agar jari jemarinya bisa menghadap kiblah, agar jari jemari kaki, jari jemari kedua kaki dapat menghadap ke arah kiblat, ya, semampunya. Maka ini diantara sifat taib sujud, terlebih dalam disebutkan pada posisi kaki. Kemudian poin yang kedelapan dari sifat sujud, yarfa'u batnahu an faqidaihi, seorang ketika sujud hendaknya mengangkat atau meninggikan perutnya menjauh an faqidaihi, dari kedua pahanya, yakni jangan dia tempelkan ketika sujud perut dengan pahanya, jangan menempel paha dengan perutnya, dia usahakan sebisa mungkin, kecuali kondisional, memang betul-betul tempatnya sempit, softnya berdekatan sekali, ya dia empet-empetan sekali, ya mau tidak mau dia bersujud. Namun sunnahnya adalah hendaknya taib tidak menempel antara perut dengan paha dan pertengahan. Dan kemarin telah kita bahas dalam hadis i'tadilu fis sujud, masuk ke umuman, pertengahanlah dalam sujud. Yakni apa? Tidak terlalu jauh jatuh ke depan, dan tidak ada perintah meluruskan punggung dalam sujud, yang ada dalam rukuk saja, sehingga berat di depan, berat badan jatuh di dahi, ini salah. Tidak juga terlalu ke belakang sehingga perutnya nempel dengan paha dan berat badan condong ke belakang, namun hendaknya dibagi rata, ya. Tidak terlalu dia condong maju jauh ke depan, tidak pula dia ke belakang dan dia tekuk sehingga perutnya nempel dengan paha, namun pertengahan. Hendaknya sunnahnya adalah tidak menempel paha dengan perut ini, ya, namun hendaknya di pertengahan. Fayakunu dhahru marfu'an, sehingga dengan itu punggung pun akan terangkat. Berbeda dengan ketika perut ditempel dengan paha, maka punggung tidak terangkat ke atas. Namun ketika tape agak dijauhkan antara perut dengan paha, maka ini punggung atau afwan pantat itu akan terangkat dan bukan di bawah, ya. Saya lebih jelas. Coba Abdullah bisa praktek di sini, coba. Sedikit saja, sebentar. Barakallahu fiik. Coba kalau terlalu ke belakang, ya sujud, posisi sujud, namun perut tempelkan dengan paha, coba posisi salah, ya, tempel agak ke belakang lagi, diturunkan apanya pantatnya agak diturunkan ke belakang, jadi berat ke belakang, ya, yang seperti itu terlalu ke belakang dan punggung tidak terangkat. Tapi sekarang yang berikutnya terlalu jauh ke depan, ya. Jauh ke depan, terlalu jauh ke depan sehingga berat badan akan jatuh di dahi, ya, dan ini terlalu jauh ke depan dan punggung lurus, akan tetapi tidak ada perintah dan dalil yang memerintahkan sujud itu harus lurus punggungnya. Pegel kan? Iya, pegel ya, kalau posisi seperti tadi pegel kan? Seperti kata Syekh, yakni apa, berat di kepala kemudian leher itu juga nahan. Tapi sekarang yang pertengahan, i'tadilu fi sujud, pertengahanlah ketika sujud, tengah-tengahnya Abdullah, coba pertengahan, taib di situ, tangan bisa dua posisi, telapak tangan di dekat dengan apa, kepala, dekatkan lagi sedikit ke kepala, ya, ya, Kemudian dibuka tangannya, bukan di situ, ya apa? Taib, ininya, iya, dibuka. Kemudian perhatikan di situ lurus, kaki terangkat ke atas sehingga pertengahan, tidak terlalu ke belakang, tidak terlalu ke depan. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan. Yang kesembilan, yarfa'u fakhidaihi an saqaihi. Mengangkat kedua pahanya, yakni yarfa'u fakhidaihi an saqaihi. Kedua paha juga berjarak dari kedua betisnya. Jadi sebagaimana paha tidak menempel dengan perut ketika sujud, begitu pula sunnahnya adalah paha tidak menempel dengan betis, ya. Jadi dibagi rata. Kalau terlalu ke depan, baik, ini berat, ya, dan berat di depan, dan khilafus sunnah, dan terlalu ke belakang bisa menempel antara perut dengan paha atau paha dengan kedua betis. Namun sunnahnya tidak menempel perut dengan paha, begitu pula paha belakang dengan betis, kedua betis. Rawa Abu Dawud min hadithi Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu fi riwayat, dalam sebuah riwayat, ya, Abu Dawud dalam hadith Wa'il, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Diceritakan oleh sahabat Wa'il ibn Hujr, dan hadis ini penting, disebutkan apabila Rasulullah SAW dulu beliau sujud, kata sahabat Wa'il, farraja baina fakhidaihi, baina fakhidaihi, Nabi merenggangkan, Nabi taib melebar atau memberikan jarak antara kedua pahanya, antara kedua pahanya, paha kanan dan paha kiri. Dan ini menunjukkan lemahnya riwayat yang kemarin yang pernah kita lewati. Kalau untuk pernah ingat poin ke-6 hadis Abu Hurairah, disebutkan wal yadhumma fakhidai, halaman 117 kemarin telah kita lewati hadis Abu Hurairah, disebutkan wal yadhumma fakhidai, hendaknya dia lekatkan, dia tempelkan antara kedua pahanya. Dan ini oleh sebagian ahlul ilm dikatakan lafaz ini dhaif, lemah, karena adanya salah seorang perawi di dalamnya yang bernama Darraj rahimahullah, dan hadis didhaifkan karenanya lafaz tersebut tidak sahih. Lafaz yang menyebutkan ketika sujud dulu Rasul menempelkan kedua pahanya kanan dan kiri, ini tidak sahih. Dan ini disebutkan dalam kitab La Jadid fi Ahkami As-Salat, ya, milik Abu Bakar bin Zaid, Abu Bakar Zaid. La Jadid fi Ahkami As-Salat, bi Ahkami As-Salat. Taib, riwayat Abu Dawud dalam di sini hadis Wa'il, riwayat Abu Dawud menunjukkan sebaliknya. Rasul apabila sujud, beliau menjarai, memberikan jarak, membuka pahanya kanan dan kiri, ya. Sebagaimana tangan juga tidak didekatkan, ya, kanan dan kiri. Lengan juga dijauhkan. Sunnahnya begitu pula paha kanan dan kiri, ya. Namun iktidal, pertengahan sekali lagi, tidak terlalu dibuka keluar, juga tidak dirapatkan. Namun sebagaimana tabiat yang sejajar dengan bahu, ya, posisi kedua lutut. Ghaira hamilin batnahu ala syai'in min faqidai, tanpa beliau seakan menyangga perutnya sedikit pun dari pahanya. Jadi posisi sujud Rasul tanpa sedikit pun dari pahanya, dari kedua pahanya, seakan menahan perutnya, tidak ada sama sekali. Ala syai'in, menunjukkan sedikit pun tidak nyentuh, yakni apa, paha tidak menyangga sedikit pun dari perut beliau alaihi salatu wasalam, sehingga menunjukkan bahwasanya perut ketika sujud tidak boleh atau tidak ditempel dengan ini, ya. Namun ini hukumnya sunnah, namun ini hukumnya sunnah, dan jika seorang melakukan seperti tadi tetap sah salatnya, dan ini termasuk perkara sunnah dalam gerakan salat. Yang berikutnya al-ashir, yang ke-10 dari sifat sujud, yansibu qadamaihi wa yulsiqu ba'dahuma bi ba'din. Seorang ketika sholat hendaknya menegakkan kedua telapak kakinya. Wa yulziqu ba'dahuma bi ba'din, dan menempelkan telapak kaki yang satu dengan telapak kaki satunya rapat di belakang. Wa la yufarriq bainahuma, dan tidak kedua telapak kakinya dia pisah di kanan dan di kiri, namun dia lekatkan atau dia dekatkan antara telapak kanan dengan telapak kiri. Ini yang dirojihkan oleh Syekh, dan di sini ada masalah khilaf dan perbedaan pendapat. Nanti akan kita lihat dalil beliau, alasan beliau dalam bab ini. Wa ru'usu asabi'iha 'alal ard muttajihah ilal qiblah, dan kepala jari jemari kaki, yakni ujung-ujung jari, 'alal ard, diletakkan di atas alas, di atas bumi, muttajihah ilal qiblah, dihadapkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wa yattaki'u 'alaihima hasbal istita'ah, dan berkata sebagian ulama, hendaknya seorang menekan, yattaki, ya, menekan ataupun juga menekan, ya, kedua atau beritika bersandar, termasuk memberi beban kepada kedua telapaknya, ya, sehingga tujuh anggota badan ini diusahakan, yakni masing-masingnya diberikan atau menyangga beban secara merata, diusahakan. Kalau terlalu jauh ke depan, yang menyangga berat adalah dahi, kepala, dan juga kedua tangan. Kalau terlalu ke belakang, maka yang menyangga adalah kaki, menyangga pantat dan perut, sementara kepala hanya nempel saja. Tapi kalau pertengahan, maka semuanya menyangga, dahinya menyangga, tangannya menekan, lututnya pun menekan, begitu pula kedua telapak kakinya. Hal hasbal istita'ah, kata sebagian ulama, sesuai kemampuannya. Kenapa? Min ajli an takunal asabi'a muttajihah ilal qiblah, agar supaya jari jemarinya bisa menghadap ke arah kiblat. Ya. Karena kalau enggak ditekan, ya, itu biasanya jari jemari tidak menghadap ke arah kiblat. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian orang, kata beliau, takunu ibhamuhu tawilah wa yakunul khinsir qasirah, qasiran jiddan. Sebagian orang jempol kakinya, ibu jari kakinya panjang, sementara yaitu apa, kelingkingnya sangat pendek. Ya, ya tentunya ibu jari jelas lebih panjang mesti dari apa, ya, kelingking yang paling ujung. Akan tetapi ada yang sangat mencolok, ya, sehingga kalau ya, kaki ini saya dilihat agak merata, yaitu ada yang sininya panjang sekali, yang sininya terlalu panjang. Ada sebagian agak rata dan berbeda-beda. Maka hasbal istita'ah, saya mampunya. Lau arada an yusalli al-khinsir ilal ard mastata', apabila dia ingin untuk kelingkingnya itu ditekan atau ditempelkan ke tanah, dia tidak mampu. Ya, tidak mengapa, karena sudah semampunya, sehingga bisa sebagian ada 3 jari, sebagian ada yang dapat 4 jari, kelingkingnya masih gandul, dan yang bisa mampu maka yaitu 5-5-nya ditekan menempel di tanah. Dan semampunya. Semampunya. Dan jangan, dan seseorang termasuk cara untuk supaya jari jemari menghadap kiblat adalah dengan cara menekannya. Dengan cara menekannya. Karena apabila tidak menekan, hanya seakan menempel, apalagi gantung, itu yang kena kadang cuma ibu jari, eto-etoan. Jadi cuma kena sedikit, ya, kadang terangkat, kadang ini salah. Dan setelah kita sebutkan hukumnya wajib sujud di atas 7 tulang ini. Dan Rasul dikatakan, beliau bersabda, umirtu, aku diperintah. Ya, ini oleh Allah, umirtu. Dan, ya, aku diperintah. Dan ini berlaku bagi kita. Dan ini perintah wajib. Bahkan sebagian ulama, mereka berbeda pendapat apakah ini wajib ataukah rukun. Sebagian ulama mengatakan ini rukun. Sehingga kalau tidak sujud dengan 7 perkara ini, maka tidak sah sujudnya. Dengan itu tidak sah sujudnya, maka tidak sah juga sholatnya. Maka ini perkara yang bukan sepele. Sebagian ulama dalam kitab-kitab sholat, mereka mengatakan ini rukun, harus. Sehingga karena tidak disebut sujud kecuali dengan menempelkan 7 tadi. Alakulin, maka seorang muslim berusaha untuk keluar dari khilaf, perbedaan pendapat, dan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga keabsahan dan kesempurnaan sholatnya, maka dia tempel. Adapun disebutkan sebagian ahli ilmu, kalau dia ada sesuatu hajat untuk dia mengangkat sebagian dari 7 anggota sujudnya seperti gatal, ya. Dan dia angkat sejenak untuk garuk-garuk, ya, tangannya garuk pipi, ya. Kan terangkat berarti ketika sujud. Atau kakinya sebelah kiri gatal, kemudian telapak kaki kanannya diangkat, garuk-garuk betisnya kiri. Tapi sebentar. Kemudian ya'udu ila makanih, kembali ke tempatnya semula. Fahadala yadur, ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi hukum adalah al-ghalib, kebanyakannya dan seringnya, ya, asal dia kembali. Dan bukan seringnya dia terus dari mulai awal sujud, dia angkat kaki kanannya untuk garuk-garuk yang kiri sampai selesai sujud. Maka ini yang tidak diperbolehkan, ya. Adapun sekedar dia ada hajat sejenak, angkat kemudian dia kembalikan ke tempatnya, maka ini labas, tidak mengapa. Tadi jadi jemari dihadapkan ke kiblat, dan di antara caranya adalah dengan cara menekannya menghadap ke kiblat. Rawa Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Adapun dalil tentang bahwasannya sujud tidak kedua kaki dihamparkan, tidak juga diangkat melayang tanpa menyentuh bumi, namun menyentuh bumi namun ditegakkan. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim radhiyallahu anha, qalat, beliau menceritakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Suatu hari, suatu malam, lailatan, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ranjangnya. Salah satu istri Nabi alaihi wasallam, ya, Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu kemana beliau. Dan ini subhanallah, Allah jadikan atas hikmah Allah subhanahu wa taala, istri-istri Rasul itu banyak dan mereka pun perhatian dengan keadaan Rasul dan menukilkan perbuatan amaliyah apa yang dilakukan Rasul di dalam rumah. Sehingga kalau cuma 1-2 mungkin terbatas. Itu pun mungkin satu bilang seperti ini. Namun kalau ada yang kedua, ketiga bagaimana? Namun semuanya menyatakan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan bagaimana tata cara mandi janabah, tata cara salat beliau di rumah dan apa yang beliau lakukan kalau di dalam rumah dan seterusnya. Dan ini pada suatu malam Aisyah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok tidak ada di alas tidur. Dan jangan disangka firasy ini spring bed, ya, seperti zaman kita, ya, firasy ini alas tidur. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya di bawah, tidurnya di bawah. Dan dikasih alas, dan tentunya masing-masing likulli maqamin maqal, ya. Seseorang selama tidak ada madarat, maka seorang bisa menjalankan sunnah ini. Dan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut khairul huda hadyu, sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Ya. Sampai segala macam, ya. Kalau sampai petunjuk beliau yang beliau lakukan ataupun yang beliau ajarkan. Kenapa kaum muslimin dihasung banyak jalan ke masjid, jalan. Dan itu bisa jadi bukan hanya dari sisi pahala semata, satu langkah dapat pahala, satu langkah dapat ini. Ya. Demikian seorang bagaimana sebagian menyebutkan faedah berjalan, ya, faedah berjalan kaki. Dan demikian bagaimana beliau mengajarkan bersiwak, ya, menekankan pentingnya bersiwak, gosok gigi. Dan ketika tidur agar tidak ada api yang menyala, ya, dan seterusnya. Dan sebagian mengatakan bahkan demikian pula juga lampu disunahkan, meskipun tidak sampai tingkat wajib, namun segalanya apa yang beliau lakukan adalah baik. Sampai pun qailulah, tidur sebentar di waktu siang. Maka banyak mulai sekarang orang mengatakan begini, begini, begini. Sampai sebagian perusahaan di Amerika mengharuskan karyawannya untuk tidur siang sejenak 20 menit atau sekian. Dan mereka menganggap itu akan meningkatkan produktivitas setelah siang sampai sore. Dan menyegarkan kembali dan menjaga kesehatan mereka dan berbagai macam. Sebagian lagi ada yang mengatakan kalau tidur dengan mata dengan gelap dan berapa hal ini baik. Sementara kalau dalam keadaan terang, itu akan demikian sel-sel kanker akan terpotensi demikian dan demikian. Ala kullin, seorang muslim yakin semua petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yang terbaik. Akan tetapi juga Islam tidak dalam banyak hal tidak mewajibkan semua apa yang dilakukan dilakukan, terlebih bagi orang-orang yang kondisinya berbeda. Seperti misalnya seorang yang TBC atau seorang yang bronkitis, paru-paru basah, atau seorang yang hidup di lingkungan yang kelembabannya basah, berbeda dengan di tempat-tempat yang kering seperti di sana, orang lebih banyak dehidrasi, kekurangan cairan, karena sebentar saja jemuran itu kering. Kita mau berangkat Jumatan, kita ngucek imamah ini, cek, kita jemur sebentar, kita utek-utek di dalam kamar, mau berangkat Jumatan, kita saut, imamah sudah kering. Cepat sekali, ya. Begitu pula makanan itu awet. Sementara di sini kelembapan tinggi, ya. Bahkan ketika malam jemuran itu lupa tidak diangkat atau yang misalnya lebih dan lama untuk bisa kering dan makanan cepat basi, lembab dan seterusnya. Masing-masing ada. Maka kalau di sana lebih seringnya orang dehidrasi dan semisalnya, kalau di sini mungkin seorang paru-paru basah, TBC dan semisalnya. Maka bukan bermakna kemudian Islam mengharuskan dan kemudian menyatakan tiap orang tidur di bawah. Ketika dia sakit, ketika dia di bawah bisa semakin parah. Maka Islam mencontohkan juga bagaimana seorang menjaga kesehatannya dan menerapkan hadis la darar wa la dirar. Tidak ada perkara yang memadaratkan bagi diri dan memadaratkan orang lain. Maka di samping mengetahui tentang perkara sunnah, juga penting tatbiqus sunnah, penerapan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul Rasul tidur di bawah. Akan tapi juga bagaimana penerapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi yang ada. Ini juga penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ala firasyi, di atas alasnya, dan sebagaimana Umar bin Khattab pernah meneteskan air mata melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di atas tikarnya sampai membekas di punggung beliau, dan Umar menangis dan mengatakan, seperti ini keadaan Anda ya Rasulullah, sementara mereka para pimpinan para raja Romawi Persia, mereka dengan kemegahannya, dengan kemewahannya, dengan mahkotanya, dengan ranjang-ranjangnya, sementara Anda ya pemimpin dunia, pemimpin khalifah dan pemimpin yang subhanallah seorang nabi dan rasul, Anda seperti ini keadaannya. Maka dinukilkan Rasul mengatakan, ala tardo ya Umar, tidak akan korido ya Umar, lahumud dunia walanal akhirah, milik mereka dunia dan milik kita akhirat, milik kita akhirat. Meskipun demikian terjadi dan sebagaimana apa yang disebutkan, banyak faedah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Aisyah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ranjangnya. Faltamastuhu, aku pun mencari beliau. Ya. Dan kejadian ini Aisyah radhiyallahu anha mencari Rasul, ya. Fawaqa'at yadi, meraba-raba dan mendapati tanganku, satu tangan yadi, kalau dua tangan yadayya. Yadi, satu dan satu tanganku mendapati memegang ala batni qadamaihi, kepada kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjid, sementara Rasul ada di masjid. Wa huma mansubatani, dan kedua telapak kaki beliau itu tegak. Tegak. Dan kamar Aisyah nempel, bukan hanya dekat dengan masjid, nempel. Jadi seperti misalnya masjid ini ya, itu ada jendela ya, dan kamarnya Aisyah di situ. Sehingga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf ketika Ramadan, beliau tidak keluar masjid, beliau nempel duduk di jendela, di dinding ya. Dan kemudian Aisyah menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dalam kamarnya. Taib, berdekatan. Dan itu sekarang sampai sekarang masih ada apa yang disebut dengan hujrah di samping raudhah. Ya, hujrah Aisyah dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kejadian lain sering Aisyah, bukan hanya kejadian ini, kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam. Pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, Rasul kemana? Dan Aisyah terdorong cemburu, namanya wanita, tabiat. Jangan-jangan Rasul ke atau kemana ya? Terdorong ya, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar. Ternyata didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di makam Baqi, ya, mendoakan kepada para sahabatnya. Mendoakan kepada para sahabatnya. Jadi beliau ziarah kubur. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fal'an fazuruha. Dulu aku memang melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ziarailah. Kenapa dulu dilarang? Karena masih sangat kental dengan kesyirikan, dengan masa jahiliyah, sehingga orang banyak meyakini keyakinan-keyakinan dan mengadakan ritual-ritual yang tidak-tidak di makam-makam, di kuburan-kuburan. Tapi setelah Islam jelas, ajaran Islam kuat, Rasul mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarailah. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu akan dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ziarah kubur sunnah. Namun juga di sana dibagi selama sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana zikir, zikir ada yang sunnah. Namun ada tata cara zikir yang tidak ditentukan atau tidak sesuai dengan syariat. Ya. Sebagaimana salat, ada yang sahih, ada yang benar, ada salat yang batilah. Begitu pula ziarah kubur, ada yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tata cara syariat, maka kita katakan itu sunnah. Dan tidak ada bedanya siang ataupun malam. Di hadis tersebut, di saat malam Rasulullah SAW mendoakan para sahabatnya di Baqi. Ya. Dan di kesempatan ini juga Aisyah perhatian dan jeli tidak mendapati Rasul ada di ranjangnya, di alas tidurnya. Maka aku pun mencari beliau. Fa waqa'a yadi ala batni qadamai, maka tanganku pun menyentuh batn. Batn itu telapak kaki, bagian perut yang bagian kita ijak. Bukan punggung kaki, bukan bagian atas, tapi bagian bawah. Qadamaihi, kedua telapak kaki beliau. Satu tanganku meraba-raba mencari, mendapati tangan kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telapak kaki Rasulullah SAW, wahuwa fil masjid, dalam keadaan Rasul sedang di masjid, wahuma mansubatan, dan kedua telapak kaki Rasulullah SAW sedang dalam posisi tegak, ditegakkan. Dan kata Syekh di sini, termasuk faedah hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim, wal yadul wahidah la taqa alal qadamaini illa idza kana madmumaini. Faedah yang sangat jeli beliau ambil dalil di sini tentang bukan hanya kaki itu ditegakkan, telapak kaki ditegakkan ketika sujud, tapi juga di sini diambil faedah kalau kedua telapak kaki itu nempel kanan dan kiri. Dari sisi mana? Kata beliau, ini dalamnya pemahaman beliau, wal yadul wahid, karena satu tangan, la taqa alal qadamain, tidak mungkin dapat menyentuh dua telapak kaki, illa idza kana madmumaini, kecuali kalau kedua telapak kaki itu nempel. Satu tangan memegang satu kaki, ya tidak akan dapat dua telapak kaki. Lalu bagaimana satu tangan bisa menyentuh dua telapak kaki? Tidak ada yang lain kecuali kalau telapak kaki kanan dan kiri itu ditempel dekat. Aisyah mencari-cari dan memegang kakinya Rasul, kena dua-duanya, dan kedua-duanya mansubatan, keduanya ditegakkan, dan itu menunjukkan di samping tegak ditegakkan telapak kakinya, namun juga menunjukkan menempel antara telapak kaki kanan dan kiri. Ini hadis ini menunjukkan hal tersebut. Walin Nasa'i fantahaitu ilaihi wa huwa sajid wa qadamahu mansubatan, dalam riwayat Nasa'i, aku mencari-cari beliau sampai aku berakhir menemui beliau, menjapati beliau dalam keadaan beliau sedang posisi sujud dan kedua telapak kaki beliau tegak. Hakada wa hakada ja'a fi sahih Ibnu Khuzaimah, bahkan dalam sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan dengan jelas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadummu ihda rijlaihi ilal ukhra fi hali sujud, wa sayyidina nabi alaihi salatu wasallam menempelkan telapak kaki satu dengan telapak kaki yang lain dari kedua kakinya, ilal ukhra fi hali sujud, dalam posisi sujud. Dan kalaupun sebagian ada yang mengkritisi riwayat Ibnu Khuzaimah, katakanlah pun hadisnya yang sahih cuman riwayat Muslim tadi saja, itu pun juga sudah cukup. Artinya kita dapat kesimpulan kalau kedua telapak kaki ini berdekatan. Ya. Belum lagi di sini beliau sebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan dengan jelas, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadummu ihda rijlaihi. Nabi menempelkan telapak kakinya satu dengan yang lainnya. Dan saya belum lihat dan meneliti kalam ulama tentang hadis ini, hadis Ibnu Khuzaimah, apakah sahih atau dhaif. Namun zahirnya Syekh menyebutkannya dan Syekh mensahihkannya, wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun ada kelemahan misalnya, maka riwayat Muslim tadi pun cukup, dan itu mengisyaratkan bahwasanya Aisyah memegang dengan satu tangan dua telapak kaki Rasul, tidak lain dan tidak bukan kecuali pasti duanya berdekatan dan menempel. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, la tudammu al-qadaman. Sebagaimana tadi kita singgung, sebagian ulama berbeda pendapat. Mereka ada yang mengatakan kedua telapak kaki tidak digabungkan. Watakunu bihasabil insan, namun sesuai dengan kondisi orang. Fa'idha kana sajid nahifan, kalau orang yang sujud itu kurus kerempeng, ya, yuqassiru ma bainahuma, maka dia dekatkan kaki satu dengan kaki yang lainnya. Wa idza kana badinan yutawwilu ma bainahuma, tapi kalau dia gemuk, ya dia longgarkan kaki kanan dan kaki kirinya, karena biasanya gemuk kembal susah kalau di empat-empat ke, maka ya yang longgar saja. Tapi kalau dia kurus, fleksibel untuk dia tekuk, untuk dia tempelkan, ini mudah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Wa qala ba'dul ulama la tudammu al-qadaman, sebagian ulama juga mengatakan tidak digabungkan dua telapak kaki, bal yaj'alu bainahuma miqdar shibr, namun diberi jarak sekitar satu kilan. Hadhi da'wa tadammanat syai'ain, tapi pengakuan ini, pendapat ini mengharuskan mengandung dua perkara. Yang pertama at-tafrid asy-syai'ul awwal wa asy-syai'ul tsani annahu bimiqdar syibr. Yang pertama dipisah telapak kaki kanan dan kiri, dan perkara kedua jaraknya sekilan. Nahtaju al-an ila dalilain, maka kita butuh dua dalil. Dalilul awwal, dalilul tafrid, kita butuh mana dalilnya kalau dua telapak kaki Rasul dipisah. Wa dalilul tsani, dan kita butuh dalil kedua selain dipisah juga, mana yang menunjukkan jaraknya satu kilan, annahu bimiqdar syibr. Dan kita lanjutkan insyaallah ba'da adzan insyaallah taala barakallahu fikum. Sebagaimana tadi kita singgung bahwasanya perkara menempel kedua telapak kaki ini ada khilaf, silang pendapat di antara ulama. Dan dijumpai sebagian Hanafiyah dan Syafi'iyah sebagian menyatakan yaitu kedua telapak kaki dipisah. Dan sebagian mereka bahkan lebih daripada itu, sampai tingkat menentukan berapa jaraknya, kurang lebih jaraknya satu kilan. Maka jawaban beliau, qad yaqulu qa'il, adapun dalil yang pertama, bisa jadi mereka mengatakan, ada yang mengatakan dalilu tafriq anna wada'a rijlaini idza kanata tabi'ataini at-tafruq at-tafarruq. Adapun dalil tentang memisahkan kedua telapak kaki dikarenakan meletakkan kedua kaki apabila dalam posisi tabi'at, ya, posisi biasa, maka konsekuensinya adalah at-tafarruq, memisahkan kedua kaki seperti kita berdiri, kaki kanan dan kiri tidak terlalu dirapatkan, tidak terlalu dibuka. Ketika kita rukuk, ya posisi kaki seperti itu telapaknya. Ketika kita iktidal berdiri, posisi kaki tetap sama. Maka ketika sujud, kata mereka, ya posisi kaki kanan dan kiri tetap sama, ya, kata mereka. Maka sesuai dengan tabiat saja. Sebagian mereka mengatakan ini alasannya, li'anna dhamma ar-rijlaini ba'duha ila ba'din amrun za'id ala ma taqtadhihi tabiatul insan. Adapun menggabungkan, menempelkan telapak kanan dengan telapak kiri, kaki kanan dengan telapak kiri ketika sujud, maka ini tayyib merupakan amrun zaid, ada perkara tambahan yang melebihi tabiat manusia, tabiat kebiasaan seseorang ketika berdiri, kaki kanan dan kiri posisinya berdiri biasa, tidak terlalu dibuka, tidak terlalu didapatkan. Ketika ruku, posisinya kaki tetap sama, telapak kaki. Ketika itidal, tetap pada posisinya. Ketika sujud, meskipun ditekuk, tidak semua tetap menempel di bumi, karena tidak mungkin telapak kaki tetap menempel sementara kita sujud, maka diangkat, yakni namun jadi jemari tetap diletakkan, namun posisi kanan dan kiri tetap pada tempatnya, kata sebagian mereka. Sebagaimana tabiat biasa. Fa'akul, maka saya katakan jawaban beliau, innahum yufarriquna bimuqtada at-tab, mereka memisahkan, berpendapat memisahkan kanan dan kiri sesuai dengan konsekuensi tabiat. Nah, ini tabiat tubuh, ketika kaki kanan dan kiri itu biasa, maka tidak ditempel, maka biasa saja. Amma bimigdari shibr, adapun dikatakan sejengkal, jaraknya sejengkal, fayahtaju ila dalil, maka ini butuh dalil. Kenapa para ulama sebagian mereka mengatakan jaraknya mestinya satu jengkal atau satu kilan, ya. Ini butuh dalil. Li'annal qa'idah, karena kaidahnya anna kulla syai'in uddu'iya fihi taqdir bil 'udd au bil kaifiyah au bil hajm fala budda fi min dalil. Karena di sana ada kaidah, segala sesuatu yang diakui padanya ada suatu takaran, ukuran, bilangan atau tata cara atau bentuk dan ukuran, maka harus ada padanya dalil. Kenapa kita tasbih 33 kali? Kenapa yang ini 33 kali? Kenapa itikaf harus di masjid? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ini semua butuh dalil. Maka kenapa kok satu kilan? Kenapa kok para ulama mengatakan sebagian mereka ini jaraknya kanan dan kiri harusnya satu kilan? Maka ini butuh dalil. Wa illa kana tahakkuman bila dalil. Kalau ada dalilnya maka kita ambil, kalau tidak ada dalilnya maka itu merupakan tahakkum bila dalil, berhukum tanpa dalil, dan itu tidak dibenarkan dalam ibadah. Maka tidak ada dalil sebagaimana yang beliau sebutkan, yakni lam suwab wal ilmu indallah, tentang masalah satu kilan, satu cengkal. Idan naqul, kalau begitu kita katakan migdarus syibr liwada'ir rijlaini fis sujud yahtaju ila dalil. Ukuran menentukan satu jengkal, satu kilan untuk meletakkan posisi telak kaki kanan dan kaki kiri, jaraknya dalam sujud, maka ini butuh dalil. Ammal fath, adapun membuka kaki kanan dan kiri, faqad yaqulul insan ad-dalilu adamud dalil. Mungkin sebagian mereka mengatakan dalilnya adalah karena tidak adanya dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan yaitu harus dibuka atau tidak, maka tabiat manusia meletakkan posisi kakinya sama ketika berdiri, ketika itidal, ketika ruku, maka posisinya sama, kata mereka. Wal aslu fit tabi'ah, dan hukum asal pada tabiat manusia, antakuna rijlan awil qadaman mutafarriqatain. Dalam tabiat manusia ketika posisi biasa, maka kedua kaki, kedua telapak kaki itu terpisah. Kama kanatir rukbatan mutafarriqatain, sebagaimana kedua lutut itu terpisah. Lakin alaqrab, akan tetapi yang lebih dekat ila sunnah, kepada sunnah, an yadumma ba'dahuma ila ba'd. Yang lebih dekat dengan sunnah adalah kedua telapak kaki ditempelkan kanan dan kiri. Sebagaimana hadis tadi, hadis Ibnu Khuzaimah jelas. Rasulullah SAW disebutkan yadumma ihda rijlaihi ila al-ukhra. Nabi menempelkan telapak kaki kanan dengan kiri ketika sujud. Dan kalaupun dipermasalahkan hadis Ibnu Khuzaimah, ada hadis sahih dalam Aisyah, sahih Muslim, yang Aisyah menyentuh telapak kaki Rasul keduanya dengan satu tangan ketika beliau sedang sujud. Dan ini tidak mungkin kecuali telapak kaki beliau dua-duanya nempel. Karena kalau telapak kaki dipisah, satu tangan hanya bisa megang satu telapak kaki. Namun Aisyah, satu tangan bisa menyentuh dua telapak kaki Rasulullah SAW, dan itu tidak mungkin kecuali kedua telapak kaki Rasul berdekatan. Dan ini yang lebih dekat dengan sunnah. Oleh karena seorang ketika sujud, semestinya telapak kakinya dia tempelkan antara yang kanan dengan yang kiri, rapat, dan itu lebih menutupi auratnya. Lebih-lebih ketika sebagian orang tidak sarungnya tidak didobeli dengan celana panjang namun langsung, dan terkadang sebagian tersingkap lewat belakang atau yang semisalnya, dan lebih dapat menutup, dan lebih dapat bagus ketika seorang menutupkan merapatkan kedua telapak kaki kanan dan telapak kaki kirinya ketika sujud. Wa binisbah li rukbataini fasunnah, adapun dinisbatkan kepada dua lutut ketika sujud, fasunnah fi ma'alam, maka sunnahnya sepengetahuan kami, setengah saya, kata beliau, lam tarid bidommi ba'dihima ila ba'din, tidak datang dalam hadis yang sahih yaitu merapatkan kedua lutut, wala fathihima, tidak pula menyebutkan dibukanya yakni dengan panjang lebar. Namun yang tadi kita sebutkan hadis yang menyebutkan wal yadumma fakhidaihi, hendaknya dia merapatkan, merekatkan yaitu apanya, pahanya, kedua pahanya. Dan ini konsekuensinya juga paha direkatkan kanan dan kiri, itu juga lutut ditempel. Namun hadisnya dhaif sebagaimana tadi kita sebut, di dalamnya terdapat darraj, dan ini menyebutkan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan adapun hadis Wa'il ibn Hujr justru menyebutkan Rasul apabila sujud farraja baina fakhidayh, beliau membuka kedua pahanya, yakni pahanya tidak ditempelkan, tidak dekatkan, namun sebagaimana tabiat, dan tidak terlalu lebar keluar. Dan kedua paha ini yang disebutkan, dan itu konsekuensinya juga otomatis mestinya lutut juga direnggangkan, yakni sesuai dengan kondisi tabiat. Wala yafrushu dhira'aihi 'alal ard, dan tidak seorang ketika sujud menghamparkan kedua lengannya di atas bumi, dan telah kita sebutkan ini haram. Sikunya tidak boleh diletakkan di bumi. Rawal Bukhari an Anas, dari hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, i'tadilu fi sujud, Rasulullah SAW menyatakan i'tadilu fi sujud, pertengahanlah ketika sujud, seperti tadi. Perut tidak boleh nempel dengan paha, paha tidak nempel dengan betis, maka dibagi rata. Tidak terlalu maju ke depan dolosor sehingga dahinya berat di depan apa badannya. Tidak terlalu ke belakang sehingga berat badan disangga oleh kaki atau paha. Namun pertengahan dan dibagi rata. I'tadilu fi sujud, ini maknanya Rasul mengatakan i'tadilu fi sujud, pertengahanlah, bagi rata ketika sujud. Wala yabsud ahadukum dhira'aihi imbisatal kalb, dan janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing yang menghamparkan tangannya di bawah, maka jangan dia letakkan. Dan nanti ada pembahasan bagaimana tentang hadis istainu birrukab, mintalah tolong dengan paha, kalau capek ditaruh di paha. Dan ini ada hadisnya, namun ada illahnya, ada cacatnya di yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim, dan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Dan kita tutup dengan hadis Ibnu Abbas, diulangi lagi oleh beliau, selain diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang, la yakuffu sya'rahu wala taubah, seorang sujud tidak boleh memegangi kain bajunya, jangan juga rambutnya. Rasulullah SAW bersabda, umirna an nasjuda ala sabati adhum, kita diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang, wala nakuffa tauban wala sya'ran, dan tanpa kita memegangi pakaian, tidak pula rambut. Dan Rasulullah SAW, beliau seringnya rambutnya gondrong, kecuali ketika umroh beliau digundul, dan rambut gondrong beliau tidak dinukilkan satu hadis pun, dikucir, yakni ketika sholat biarkan untuk lepas. Dan di sana disebut oleh para ulama, meskipun sebagian ulama banyak mengatakan itu makruh saja, namun ini termasuk perkara yang dapat mengurangi pahala. Dan sunnahnya adalah dibiarkan tanpa kita pegangi dengan tangan, tidak pula dengan karet atau jepit rambut ataupun pakaian atau kain kita. Dan para ulama mengatakan dimakruhkan pula untuk melinting atau melipat kain. Wallahu a'lam shawab, ini yang kita sebutkan di pertemuan ini, dan insyaallah kita lanjut di pekan yang akan datang, Senin dan Selasa, perkara tentang sifat salat khususnya dalam bab sujud. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.